Mitra bisnis, pembaca Kompas mempertanyakan peraturan pengiriman barang dengan mobil bak terbuka. Sopir yang ia suruh untuk mengantarkan barang sering di-stop petugas Dishub dan diminta surat izin mengangkut barang yang ujungnya harus membayar pungli. Mobil yang dimilikinya sudah mempunyai surat KIR yang memuat ketentuan berat beban. Jika izin mengangkut barang dibutuhkan, mengapa tidak diwajibkan diurus sekalian dengan surat KIR? Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia, Mahendra. Pak Mahendra, apa komentar Anda? Yang perlu dicek adalah, walaupun mobil kita sendiri, itu barang-barang kita sendiri bukan? Urut-urutannya kan gini, mobil sendiri itu untuk kita sebagai jasa logistik, atau mobil sendiri kita sebagai yang punya pabrik gitu. Itu satu yang mesti dibedain. Kedua, kalau kita sebagai jasa logistik, tentu kita ada ketentuan-ketentuan kayak harus ada bukti serah terima antara yang punya barang kepada kita. Itu untuk surat jalan ya. Hanya apa? Karena kan sebagai wakil dari pemilik barang, mengantarkan barang dari satu tempat ke yang lain. Itu bisa berupa delivery note, surat jalan yang mereka tanda tangani dan kita periksa jumlahnya dan kita terima di atas mobil kita dan kita kirim gitu. Itu dari dokumen serah terima barang. Tapi kalau kita sebagai industri atau sebagai pabrikan, ya tetap juga kita harus ada dokumen surat jalan namanya. Karena dokumen surat jalan itu harus cocok dengan barangnya ketika kita sampaikan kepada penerima barang. Dan gunanya itu. Dan kemudian dijadikan bukti sebagai transaksi antara penjual barang sama penerima barang. Bagaimana dengan surat izin mengangkut? Kalau surat izin mengangkut beda lagi. Itu adalah surat izin bagi kendaraan itu atau perusahaan pengelola kendaraan untuk mengangkut barang gitu. Nah itu memang di ketentuan transportasi kita ini ada dua. Ada yang plat hitam dan plat kuning gitu. Nah, plat kuning ini yang untuk kendaraan angkutan untuk umum. Untuk umum itu siapapun boleh menggunakan itu gitu. Nah ini surat izinnya itu dikeluarkan oleh Dishub gitu, surat izin usaha pengelola jasa transportasi gitu ya, dan di endorse kalau untuk yang transportasi itu oleh Organda. Bagaimana jika kendaraannya milik sendiri? Kalau yang pribadi itu kan gini, izin operasi kendaraan itu kan kalau nggak salah harus ada izin dari Organda, bukan izin lah, ada endorsement dari Organda. Tetap kalau yang mobil itu waktu kita pertama kali beli untuk pabrik pun, kita harus minta izin penggunaan kendaraan itu. Tinggal penggunaannya, apakah itu plat hitam atau plat kuning gitu. Kalau plat hitam berarti untuk pabrik kita sendiri gitu. Demikian Mahendra, saya Dinda Natasha.